أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini dalam kitab Fiqh Muyassar, dan kita telah memasuki dan kita akan memasuki Bab Atsani, bab yang kedua dari kitab At-Taharah. Kita telah selesai pada bab yang pertama, yaitu bab Al-Miyah dan yang berkaitan dengan air, dan insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kali ini Bab Atsani, bab yang kedua yang berkaitan dengan Al-Aniyah. Al-Bab Atsani fil Aniyah, yang berkaitan dengan Al-Aniyah. Al-Aniyah jamak daripada ina. Dan jamaknya Al-Aniyah ada Al-Awani, Al-Awani atau Al-Aniyah. Di sini muallif menjadikan bab yang kedua dari kitab At-Taharah adalah Al-Aniyah, yaitu yang Al-Aniyah artinya adalah bejana, wadah bejana. Setelah muallif menyebutkan pada bab yang pertama yang berkaitan dengan Al-Miyah, yang berkaitan dengan air, maka bab yang kedua di sini muallif akan menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Aniyah. Dan di sana ada hubungan yang erat antara air dan bejana. Oleh karena itu muallif menjadikan bab yang kedua adalah bab Al-Aniyah. Karena air itu tentu mesti membutuhkan bejana, mesti membutuhkan al-wi'a, wadah, tempat untuk menyimpan air tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang air dan hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Kemudian muallif menjadikan bab yang kedua bab yang berkaitan dengan bejana, karena hubungannya sangat erat sekali antara air dan bejana. Oleh karena itu muallif menjadikan bab yang kedua sebagai bab yang berkaitan dengan Al-Aniyah. Wa fihi iddatu masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Qala al-aniyatu hiya al-aw'iyah, hiya al-aw'iyatu allati yahfadhu biha al-ma'u, alladhi yahfadhu biha al-ma'u, yahfadhu fiha al-ma'u wa ghayruhu. Al-aw'iyah, Al-Aniyah adalah Al-Aw'iyah. Al-Aniyah yaitu wadah Al-Aw'iyah. Bejana allati yahfadhu fiha al-ma' wa ghayr, allati yahfadhu fiha al-ma' wa ghayruhu. Yang mana bejana tersebut disimpan dalam bejana itu air dan selainnya. Yang mana bejana itu untuk menyimpan air, sebagai wadah untuk air dan yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadid aw ghayruhu aw min ghayrihi wal aslu fiha al-ibahah. Sawa'un kanat minal hadid, bejana itu baik berupa yang terbuat dari al-hadid, dari besi, atau selainnya. Jadi bejana itu bisa terbuat dari besi dan dari selainnya, bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari kulit, bisa terbuat dari kaca dan seterusnya, dari plastik. Ini bejana bisa terbuat dari apa saja. Sama saja hukumnya al-aslu fiha al-ibahah, seluruh bentuk seluruh bejana itu hukumnya adalah asalnya al-ibahah, boleh. Al-asalnya adalah halal, yaitu tahir dan tidak najis, boleh digunakan. Baik yang dari kayu, yang dari kulit, dari besi, semuanya boleh digunakan. Karena juga telah tabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka mandi menggunakan bejana, ada yang terbuat dari sufer kuningan, ada yang terbuat dari jufnah, idawah dan seterusnya, macam-macam bejana yang digunakan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan bahwa bejana itu asalnya halal, boleh, mubah, tahir, bisa digunakan untuk apa saja selama tidak ada najis. Maka jami'ul awani kulluha mubahah, seluruh awani, seluruh bejana itu hukum asalnya mubah, hukum asalnya mubah, boleh, boleh digunakan. Dan juga tidak ada perbedaan antara bejana yang harganya mahal atau yang harganya murah. Di sini para ulama ada yang berselisih. Sebagian mereka mengatakan bahwa jika bejana tersebut harganya mahal, samin, sesuatu yang mahal harganya, seperti bejana yang terbuat dari tembaga atau bejana yang terbuat dari batu permata, jawahir, permata, jenis batu permata dan seterusnya, bejana-bejana yang terbuat dari sesuatu yang mahal, yang samin, pendapat sebagian ulama melarang, tidak boleh menggunakan bejana-bejana yang harganya mahal, yang terlalu mewah, yang misalnya terbuat dari batu permata dan seterusnya, maka ini dilarang, tidak boleh. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang benar, bahwa bejana tersebut sama saja, tidak ada bedanya antara bejana yang mahal harganya ataupun yang tidak mahal, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Dan juga tidak mesti seseorang itu menggunakan bejana karena dia yang membelinya. Terkadang bejana tersebut adalah warisan dari orang tuanya atau pemberian dari saudaranya dan seterusnya. Maka tidak mesti orang yang memakai bejana yang mahal, yang mewah, itu dia yang membelinya. Bisa saja itu adalah warisan dan seterusnya. Maka tidak mengapa memakai bejana yang mahal maupun yang murah, sama saja. Tidak ada hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun pendapat yang melarang memakai bejana yang mahal harganya, yang mewah, yang terbuat dari intan dan seterusnya, maka mereka mengatakan bahwa menggunakan bejana yang mewah dan mahal seperti itu akan menyebabkan berbangga-bangga dan membuahkan kesombongan ketika dia memakai bejana yang terbuat dari tembaga, terbuat dari benda-benda yang wah, yang mewah. Maka ini akan mewariskan kesombongan, berbangga-bangga dengan hal tersebut. Dan juga ini akan yang kasir kulub al-masakin, akan rusak, memutus, merusak hati orang-orang yang fakir ketika melihat orang-orang yang mampu mereka memakai bejana yang mewah. Maka akan menyentuh, terkena hati orang yang fakir melihat keadaan yang seperti ini. Maka oleh karena itu sebagian para ulama mengharamkan memakai bejana yang mewah. Tentu pendapat yang rajih bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, tidak ada dalil yang mengharamkan hal itu. Maka yang rajih dan juga ini yang pendapat jumhur al-ulama, bahwa bejana tersebut mubah, boleh, baik itu bejana yang mahal maupun yang murah dan seterusnya. Karena tidak mesti seseorang itu membeli bejana itu, bisa saja itu pemberian dan warisan dan sebagainya. Maka jami'ul awani kulluha mubahah, seluruh bejana hukumnya adalah mubah, boleh digunakan untuk tatahur, boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk makan dan minum, kecuali ada dalil yang menunjukkan haramnya, sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya bejana tersebut, yaitu untuk makan dan minum ini diharamkan. Dan insyaallah kita akan bahas selanjutnya. Yajuz al-mas'alah wal-aslu fiha al-ibahah. Wal-aslu fiha al-ibahah. Asal hukum dari seluruh bejana itu adalah al-ibahah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kepada kalian, yang menciptakan kalian dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua, untuk kalian manfaatkan semuanya. Ini dalil yang menunjukkan ibahah, bolehnya menggunakan bejana tersebut, dan juga segala sesuatu yang tidak diharamkan, yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum al-aniyah, hukum asalnya al-aniyah, baik untuk tatahur, baik untuk bersuci, untuk makan, terbuat dari apapun juga aniyah tersebut, yang terbuat dari benda apa saja, baik mahal harganya atau tidak, semuanya itu asal hukumnya adalah ibahah, boleh digunakan, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut, seperti bejana yang digunakan untuk makan dan minum, ini diharamkan. Al-mas'alatul ula istimal aniyatul zahabi wal fiddah wa ghairuhuma fit taharah. Permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh muallif di sini, istimal, menggunakan aniyatul zahab, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, wa ghairuhuma fit taharah, dan yang selainnya, yang selain terbuat dari emas dan perak. Hukum permasalahan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ataupun selainnya untuk at-taharah. Ini permasalahan pertama yang akan disebutkan muallif. Qala yajuzu isti'malu jami'al awani fil akli wasyurbi wa sa'iril isti'mal. Yajuz, boleh menggunakan seluruh bejana, seluruh bentuk bejana tersebut untuk makan dan minum, wasair al-istimal dan keperluan-keperluan yang lainnya, untuk bersuci, untuk keperluan-keperluan yang lainnya, boleh menggunakan bejana apapun saja bentuknya untuk makan, minum dan keperluan yang lainnya. Idza kanat tahiratan mubahatan, bila mana bejana tersebut tahir, suci dan mubah, yakni halal, tidak bejana yang haram. Mubah. Walau kanat taminah li baqaiha 'ala al-asl wa huwa al-ibahah. Walaupun bejana tersebut mahal harganya, li baqaiha 'ala al-asl, karena hukum asalnya adalah ibahah, wa huwa al-ibahah. Karena hukum asal daripada bejana, hukum asalnya adalah al-ibahah. Ma'ada aniyat al-zahab wal-fidbah, selama bukan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumu al-akl wa syurb fihi ma khasatan, karena bejana yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan menggunakan bejana tersebut untuk makan dan minum saja, duna sa'ir al-istimal, selain untuk digunakan keperluan yang lainnya. Jadi di sini muallif mengatakan bahwa seluruh awani bejana itu semuanya boleh, hukumnya mubah, boleh digunakan untuk keperluan apa saja, baik makan, minum, bersuci dan seterusnya, semua itu boleh, hukumnya boleh-boleh. Selain ada aniyah az-zahab wal fiddah. Selain bejana yang terbuat dari emas dan perak, fa innahu yahrum al-akl wasyurb fihima, maka bejana yang terbuat dari perak dan emas ini ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut, bahwa tidak boleh kita memakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, memakan dengan menggunakan, memakan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Maka ini ada dalil yang menunjukkan, yang mengkhususkan hukum haramnya memakan atau minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau dari perak. Ini saja pengharaman tersebut khusus untuk makan dan minum. Duna sa'ir al-istimal, selain untuk digunakan keperluan yang lainnya. Maksudnya pengharaman tersebut khusus untuk makan dan minum saja. Adapun selain makan dan minum, maka boleh digunakan bejana emas dan perak tersebut. Permasalahan menggunakan bejana al-istimal al-akl wa syurb bi'ina min fiddah atau min zahab, memakan atau minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, hukumnya adalah haram, dan ini hukum haram ini adalah kesepakatan para ulama, ijma, seluruh ulama bersepakat bahwa memakan dan meminum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini haram, tidak ada khilaf di antara para ulama. Dan dalil yang menunjukkan haramnya hal tersebut adalah hadis yang akan dituliskan oleh muallif di sini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi suhafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, janganlah kalian meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, wa la ta'kulu fi suhafiha, dan jangan pula kalian makan dari piring yang terbuat dari keduanya, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena bejana yang terbuat dari emas dan perak tersebut untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir, bagi yaitu bejana-bejana tersebut yang digunakan untuk makan dan minum itu buat orang-orang kafir saja di dunia, walakum fil akhirah, adapun untuk kalian nanti di akhirat. Jadi dalam hadis yang pertama ini Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memakan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Mencakup larangan itu laki-laki maupun perempuan, semuanya dilarang untuk memakan dan meminum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, karena itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia, adapun kalian yaitu umat Islam, kita nanti akan mendapatkannya di akhirat, yaitu ketika kita masuk jannah insyaallah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil yang kedua tadi dari dalil yang pertama yang menunjukkan haramnya makan dan minum dengan menggunakan bejana az-zahab wal fiddah, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, di sini Rasul melarang, larangan tersebut memberikan faedah haramnya sesuatu itu. Adapun hadis yang kedua yaitu yang berupa ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yajurjuru fi batnihi nar jahannam. Alladhi yashrab fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak atau emas, innama yajurjuru fi batnihi nar jahannam, maka sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya naro jahannam, api neraka. Alladhi yashrab fi aniyatil fiddah, tidak ada dahabnya. Dalam riwayat yang kedua ini, dalam hadis yang kedua tidak disebutkan dahab. Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang meminum dari bejana yang terbuat dari perak, maka sesungguhnya dia seperti memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Maka ini menunjukkan haram menunjukkan dosa besar, ancaman. Rasulullah SAW menggunakan bejana untuk bejana dari perak ataupun dari emas, sama saja, yaitu diancam oleh Rasulullah SAW, maka dia seperti meneguk, makan, masukkan ke dalam perutnya api neraka. Fahadha nassun ala tahrimil akal wasyurub duna sa'ir al-istimal. Maka kata muallif, maka dua dalil ini adalah nas, adalah dalil yang menunjukkan haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum saja. Pengharaman tersebut khusus untuk makan dan minum saja, selain penggunaan yang lainnya, selain itu dibolehkan. Selain untuk makan dan minum dibolehkan. Ini pendapat muallif rahimahullah ta'ala. Permasalahan apakah larangan menggunakan bejana emas dan perak hanya khusus pada makan dan minum saja, atau larangan tersebut secara umum tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak dalam bentuk seluruh penggunaan apapun? Bagaimana hukumnya? Para ulama di sini berselisih. Yaitu apakah larangan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini khusus, larangan menggunakan bejana tersebut khusus untuk makan dan minum saja, atau larangan menggunakan bejana emas dan perak itu larangannya secara umum. Larangannya secara umum, baik untuk makan dan minum ataupun penggunaan selainnya. Di sini para ulama ada dua pendapat, qaulan li ahli al-ilm. Dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur ulama ala tahrimihi mutlaqan. Pendapat jumhur ulama mengharamkan, yaitu haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak mutlak secara umum, baik untuk makan dan minum ataupun selainnya. Ini pendapat jumhur. Jadi diharamkannya makan dan minum dalam hadis tersebut, makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas, itu tidak khusus pada makan dan minum saja, akan tapi mutlak dalam segala bentuk penggunaan bejana ataupun selainnya yang terbuat dari emas dan perak untuk digunakan, itu hukumnya haram. Ini pendapat jumhur. Al-jumhur ala tahrimi mutlaqan fi kulli anwa' al-istimal la yajuz ittikhadh al-dhahab wal-fiddah. Pendapat jumhur adalah bahwa diharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu dalam segala bentuk pemakaian. Fi kulli anwa' al-istimal la yajuz, tidak boleh kita menggunakan al-dhahab wal-fiddah, seluruh pemakaian, tidak khusus bejana saja. Seluruh sesuatu yang ada emas dan peraknya itu tidak boleh kita gunakan. Ini pendapat jumhur. Tidak boleh misalnya kita menggunakan alat dapur yang terbuat dari perak dan emas, atau pulpen ada emasnya. Ini pendapat jumhur. Tidak boleh larangan tersebut secara mutlak. Tidak boleh, tidak khusus untuk makan dan minum saja. Ini pendapat jumhur. Ada qala yajuz, tidak boleh memakan, minum menggunakan bejana ataupun selain daripada makan dan minum. Seluruh penggunaan sesuatu yang terbuat dari bejana, yang terbuat dari emas atau perak, itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat jumhur. Adapun hadis yang tadi, yang kita baca tadi, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafiha. Adapun hadis yang melarang kita untuk makan dan minum saja, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makan dan minum bukan pengkhususan, kata jumhur. Di situ hadis Rasul mempermisalkan saja dalam rangka permisalan, mimbab at-tamtsil, bukan mimbab at-takhsis. Jadi jumhur mengarahkan bahwa hadis la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, di sini Rasul mengatakan tidak boleh makan dan minum menggunakan sesuatu atau bejana yang terbuat dari az-zahab wal fiddah. Akan tapi jumhur mengatakan, mengarahkan bahwa hadis ini sebagai permisalan saja. Rasul menggunakan akal wasyrub itu sebagai permisalan, bukan sebagai pengkhususan. Paham? Sebagai permisalan saja. Jadi tidak, bukan khusus untuk makan dan minum saja. Bukan khusus larangan tersebut untuk makan dan minum saja. Akan tapi itu sebagai contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena kebanyakan orang menggunakan bejana, menggunakan itu, kebanyakan orang menggunakan emas dan perak. Kalau kata jumhur, kebanyakan mereka menggunakan emas dan perak itu untuk makan dan minum. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai contoh, bukan sebagai pengkhususan. Ini dalil jumhur. Dan juga karena meminum atau menggunakan sesuatu benda-benda yang terbuat dari emas dan perak itu akan melahirkan kesombongan, melahirkan al-fakhr, melahirkan kebangga-banggaan diri, dan akan menghancurkan keadaan orang fakir. Dan keadaan tersebut akan menghancurkan, menyakitkan keadaan orang-orang fakir. Ini pendapat jumhur, bahwa pengharaman menggunakan emas dan perak itu tidak khusus dalam bejana saja, tidak khusus dalam bejana yang digunakan untuk makan dan minum. Akan tetapi pengharaman tersebut menyeluruh, am, masuk untuk makan minum, untuk keperluan yang lainnya, dan seterusnya. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga pendapat ini dikuatkan oleh mu'allif di sini, wakhtarahu Syaukani was-Sun'ani wa ba'dul fuqaha, di antaranya adalah, di antara pendapat yang kedua ini, yang mengatakan pendapat yang kedua ini adalah Asy-Syaukani, As-Sun'ani, dan juga pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa yajuz, boleh menggunakan az-zahab wal fiddah, menggunakan az-zahab wal fiddah itu dalam segala bentuk pemakaian dan selainnya. Boleh kita menggunakan sesuatu yang terbuat dari az-zahab wal fiddah. Kenapa? Kecuali, boleh kita menggunakan sesuatu yang terbuat dari az-zahab wal fiddah kecuali az-zahab wal fiddah, kecuali makan dan minum dengan menggunakan az-zahab wal fiddah. Di sini ada pengkhususan. Ini pendapat yang kedua, kita boleh menggunakan emas dan perak dalam segala bentuk keperluan atau kebutuhan kita. Kita tidak mengapa menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan minum. Jadi ini pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dirojekan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa makan dan minum itu saja yang dilarang, itu khusus. Makan dan minum itu tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Adapun selain makan dan minum, tidak mengapa seseorang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Berbeda dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan keharaman itu secara mutlak, baik makan, minum menggunakan bejana emas, perak, ataupun selainnya. Adapun qaul pendapat yang kedua, yaitu pengharaman tersebut khusus untuk makan dan minum saja. Sebagaimana dalam hadis, la ta'kulu fi aniyatiz zahab, jangan kalian makan dari, meminum dari bejana yang terbuat dari perak, dan juga jangan kalian memakan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini pendapat yang kedua, yaitu khusus, larangan tersebut khusus untuk makan dan minum saja, tidak selainnya. Dan dalilnya adalah bahwa hadis yang melarang, hadis yang melarang menggunakan az-zahab wal fiddah itu lafadznya khusus untuk makan dan minum saja. Tidak boleh kita mengambil dalil bahwa larangan tersebut mencakup seluruhnya. Ini dalil yang digunakan, yang dijadikan sebagai dalil bagi al-qaul ats-tsani, bahwa al-hadis ja'a bil lafz al-akl wa syurb, bahwa hadis itu datangnya dengan lafaz al-akl wa syurb faqat. Jadi konteks dalam hadis cuman al-akl wasyurb faqat, maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya boleh kita gunakan kecuali ada pengkhususan, yaitu Rasul mengkhususkan sendiri dengan menggunakan al-akl wasyurb faqat. Dan juga di antara dalil hujjah mereka ada sebuah hadis yang sahih dari Ummu, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha ittakhadha juljulan wi'aan saghiran min fiddah wa dakhala fihi min sya'arat Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza marid marid akhraja hadhihi sya'arah hatta yastashfa biha. Pendapat yang kedua yang membolehkan pemakaian adz-dzahab wal fiddah dalam segala bentuk pemakaian selain makan dan minum saja. Dalilnya mereka membawakan dalil bahwa diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Ummu Salamah annaha ittakhadz, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu beliau ittakhadza menjadikan juljulan, yaitu wi'a, apa, wadah yang kecil yang terbuat dari perak. Dahulu Ummu Salamah memiliki wadah bejana yang kecil yang terbuat dari perak. Wadakhala fihi min sya'arat Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah? Ummu Salamah menyimpan rambut-rambut Rasulullah SAW di dalam wi'a tersebut, di dalam wadah tersebut. Untuk apa? Yaitu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ketika ada orang yang sakit, faidha marid wa marid, jika ada yang sakit, maka rambut tersebut digunakan sebagai syifa, sebagai obat. Karena barokah Rasulullah SAW, barokah fi dzatih, zat Rasulullah SAW itu barokah, bisa digunakan untuk mengambil barokah dari zat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Ummu Salamah menyimpan rambut-rambut Rasulullah SAW di tempat kecil yang terbuat dari perak. Maka ini menunjukkan tidak mengapa menggunakan sesuatu yang terbuat dari perak atau emas selama tidak digunakan untuk makan dan minum. Inilah dalil al-qaul ats-tsani, dalil pendapat yang kedua, bahwa larangan menggunakan emas dan perak itu hanya khusus untuk makan dan minum saja. Karena lafaz hadisnya juga menunjukkan hal tersebut. Tidak ada lafaz hadisnya mengatakan fi al-akl wa syurb wa ghairiha dan selainnya. Akan tetapi hadis cuma mengatakan lafaz hadis al-akl wa syurb saja, melarang makan dan minum saja. Dan juga di antara dalil al-qaul ats-tsani, di antara dalil pendapat yang kedua yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalaupun sesuatu yang terbuat dari emas dan perak tersebut hukumnya haram, tidak boleh digunakan sama sekali, maka tentu Rasulullah SAW akan menjelaskannya kepada umat ini. Tentu Rasul akan menjelaskannya kepada umat, karena beliau adalah ablaghun nas, seorang yang pemberi peringatan. Jika sesuatu tersebut haram, tentunya Rasul sudah orang yang paling pertama yang melarang. Dan juga di antara dalil pendapat yang kedua adalah jikalau sesuatu tersebut adalah haram, maka Nabi SAW juga akan memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Akan tetapi Rasulullah SAW sama sekali tidak melarang hal tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwa yang rajih, insyaallah yang lebih dekat, pendapat yang lebih dekat, bahwa menggunakan bejana atau sesuatu yang terbuat dari emas dan perak itu boleh selama tidak digunakan untuk makan dan minum. Itu yang dirajihkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemberi peringatan, tentunya kalau sesuatu tersebut haram digunakan untuk segala sesuatu, Rasul akan menjelaskannya kepada kita semua. Dan juga Rasul SAW akan memerintahkan para sahabat yang menyimpan adz-dzahab wal fiddah atau sesuatu yang terbuat dari dzahab wal fiddah untuk dihancurkan, karena keharuman tersebut secara mutlak. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut. Bahkan Ummu Salamah memiliki bejana yang terbuat dari perak untuk menyimpan rambut-rambut Rasulullah SAW. Dan inilah pendapat yang rajih. Dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan diharamkannya menggunakan adzabul fiddah dalam segala sesuatu selain akal dan minum. Karena lafaz hadis adalah dalam rangka al-akal wasyurub faqat, dalam konteks al-akal wasyurub, makan dan minum saja. Dan juga ini pendapat yang dirajihkan oleh al-muallif di sini. Muallif mengatakan فَإِنَّهُ يَحْرُمَ الْأَكْلُ وَالشُّرُبْ فِيهِمَا خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الْإِسْتِعْمَالِ. Dan juga setelah menyebutkan hadis, dua hadis tersebut, mu'alif mengatakan فَهَذَا نَصٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلُ وَالشُّرُبْ دُونَ سَائِرِ الْإِسْتِعْمَالِ. Maka dua hadis ini sebagai nas, sebagai dalil haramnya makan dan minum menggunakan bejana tersebut selain keperluan yang lainnya, selain duna sair al-istimal, selain yang lainnya, selain makan dan minum itu boleh menggunakan bejana az-zahab wal-fidbah. Mungkin ini pelajaran yang bisa kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Jika ada kurangnya maka saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.